Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ittus'iduna 'ala ahdin, ittus'iduna wa la talwuna 'ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhraakum." Ketika kalian lari dari peperangan dan kalian tidak menoleh ke siapa-siapa, sementara Rasul memanggil dari belakang kalian. Fa'asabakum ghamman bi ghammin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kalian rasa sedih dua kali. Rasa sedih dua kali yang dimaksud di sini adalah rasa sedih pada para sahabat ketika dikhabarkan dan diumumkan bahwa Rasulullah SAW telah meninggal dunia di perang Uhud. Ini yang menjadikan mereka sangat sedih. Tapi itu tidak berlangsung lama, karena setelah itu dikhabarkan bahwa Rasulullah SAW tetap hidup. Kemudian kabar yang kedua adalah kematian para sahabat mereka yang sekitar 70 orang. Ini yang membuat mereka sedih. Barakallahu fikum. Lijadah la tahsan ala wa ta'i minal ghanimati wa la ma'asabaku ay minal jarah wa qatli ikhwanikum. Sebagian mengatakan bahwa gam yang dimaksud di ayat ini adalah barakallahu fikum gam, yakni kesusahan, kesedihan ketika mereka tidak mendapatkan ghanimah padahal mereka sudah melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Kemudian yang kedua gam adalah al-jarah, luka-luka yang mereka dapatkan. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala babun ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طيب ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا kalau kuntum fi buyutikum la barazal ladina kutiba alaihimul qatl ila madajihin waliyabtali Allahu ma fi sudurikum waliyumahhis ma fi qulubikum wallahu alimun bidhatis sudur thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian rasa aman. Baik, rasa aman berupa kantuk yang sangat sehingga mereka tidak bisa mengelakkan diri daripadanya, sehingga mereka pun tertidur sesaat. Mereka-mereka inilah orang-orang yang yakin, orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan kepada mereka tuma'nina, rasa senang, rasa tenang. Walaupun telah menimpa mereka apa yang telah mereka dari kematian, barakallahu fikum, luka-luka. Baik. Wa ta'ifatun qad hammatuhum anfusuhum. Itu satu kelompok, kelompok orang yang beriman. Tapi kelompok orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, ini dikatakan wataifatun qad hammatuhum anfusuhum. Baik. Mereka orang-orang nifaq. Mereka berada pada ketakutan yang sangat. Baik. Ahmatuhum anfusuhum. Bagaimana mereka bisa selamat? Bagaimana mereka bisa menyelamatkan diri? Tidak mati. Yadunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, seperti prasangkanya orang-orang di zaman jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai. Mereka mengatakan, apakah kita masih memiliki urusan? Baik. Qul innal amra kullahu lillah, katakan bahwa semua urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian ditimpa kesusahan, kebahagiaan atau kekalahan atau kemenangan, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka menyembunyikan sesuatu di dalam hati-hati mereka, apa-apa yang mereka tidak nampakkan. Yaqulun, mereka mengatakan, law kana min al-amri min syai ma qutilna hahuna. Seandainya kita yang memiliki urusan ini, kita tidak akan mati di sini. Maqutilna hauna, kullau kuntum fi buyutikum, katakan kepada mereka wahai Rasul, law kuntum fi buyutikum, seandainya kalian tetap di rumah kalian, labarazal ladina kutiba alihim al-qatl ila madajihim, maka akan tetap dia keluar orang yang tetap di yang telah ditetapkan kematian atasnya oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat kematiannya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada qabdha 'abdin bi ardin ja'ala Allah ilaiha haja." Kalau Allah Subhanahu wa taala hendak mencabut nyawa seseorang di satu negeri, di satu tempat, maka Allah menjadikan dia butuh untuk mendatangi tempat itu. Baik. Seorang yang ditetapkan kematiannya di Singapura, Allah telah menetapkan bahwa dia masih mati di Singapura. Dia sakit di sini, berobat ke sana kemari, keluar masuk rumah sakit, dokter spesial satu demi satu dia coba, tidak kunjung sembuh. Ujung-ujungnya dokter mengatakan lari ke Singapura cepat sekarang. Baik, ternyata hanya ke Singapura untuk mati, tidak sempat diobat. Karena Allah telah menetapkan memang bahwa dia matinya di tempat itu. Dan Allah menyembunyikan tempat kematian setiap jiwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di negeri mana dia akan mati. Seandainya dia mengetahuinya, mungkin dia akan mencoba untuk menghindarinya. Baik. Seandainya dia tahu kalau bakal di Gorontalo dia mati, tidak bakal pergi ke Gorontalo. Baik. Atau di Jawa. Atau dia tahu kalau kematiannya di Jawa, dia tidak bakal pernah bisa atau mau pergi ke sana. Baik. Kematian adalah sesuatu yang telah menjadi ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullau kuntum fi buyutikum la barazal ladina kutiba alaihim al-qatl ila madajihim." Di rumah kalian, tetap kalian akan keluar dari rumah kalian. Allah menetapkan anda mati di pasar. Mati di pasar. Dia dari rumahnya masih biasa-biasa saja. Sampai di pasar langsung jatuh mati. Atau ada orang yang tikam dari belakang, mati roboh. Sebelum dia diangkat dan dibawa ke rumah sakit. Baik. Sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tidak perlu takut dengan peperangan. Baik. Karena tidak semua orang yang datang ke peperangan mati di peperangan. Barakallahu fikum. Contoh yang paling baik. Masyhur, barakallahu fikum. Ada Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala. Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala. Yang digelari Saifun min Siyufillah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau bergelar Saifullah. Baik, peperangan demi peperangan beliau lakukan. Dia pimpin. Baik. Terus menerus. Ternyata Allah mentakdirkan bahwa dia tidak mati di peperangan. Dan ini yang dia sesalkan. Walaupun tentu, tetap beliau mendapatkan apa? Syahadah. Baik. Sesungguhnya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man talaba asy-syahadata bi shidqin, ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada'i wa imma ta'ala firasyihi." Tentu kita berbaik sangka terhadap seluruh para sahabat bahwa mereka adalah orang-orang yang menghendaki dan menginginkan mati syahid. Mereka terjun dalam medan perang dan hanya dua yang mereka nanti. Imam mati syahid, imam pulang dengan ganima dan pahala. Baik. Dan memang mereka sudah persiapkan untuk mati syahid. Mereka sudah persiapkan untuk itu. Baik. Khalid bin Walid barakallahu fikum, sampai beliau pun dicopot dari kepanglimaan jadi prajurit atau kepala peleton lah. Baik. Tetap beliau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal dunia beliau. Masyaallah. Baik. Jadi seorang tidak perlu takut dengan peperangan. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu kuntum bi buyutikum la baraza alladziina kutiba 'alaihimul qatlu ila madha'ib. Wa liyabtaliya Allahu ma fi sudurikum wa liyumahhisa ma fi qulubikum wallahu 'alimun bi dhati as-sudur." Wa liyabtaliya Allahu ma fi sudurikum, dan Allah Subhanahu wa taala akan menguji apa-apa yang ada dalam dada-dada kalian. Wa liyumahhisa ma fi qulubikum, dan untuk membersihkan apa yang ada di dalam hati-hati kalian. Wallahu 'alimun bi dhati as-sudur. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada dalam dada-dada manusia. Wa qala li khalifah, haddatsana Yazid bin Zurayq wa haddatsana Sa'id an Qatadah an Anas an Abi Talha radhiyallahu anhu ma qala, "Kuntu fi man taghashahu an-nu'as yawm al-Uhud hatta saqata sayfi min yadi miraran yaskutu wa akhudhu wa yaskutu fa akhudhu." Abu Talha mengatakan, "Kuntu biman tagshahu atau tagshahu nu'asu yawm Uhud." Aku termasuk orang-orang yang diliputi rasa kantuk yang sangat, sampai berkali-kali jatuh pedang dari tanganku, kemudian aku mengambilnya, kemudian jatuh ulang. Barakallahu fikum. Karena orang kalau dia sudah tertidur, dia akan melepaskan semua apa yang ada pada dirinya. Baik, yang dia genggam, yang dia pikir, yang dia lihat, yang dia dengar, sudah lepas semuanya. Paham? Baik, matanya akan tertutup, pendengarannya sudah tertutup juga. Paham? Barakallahu fikum. Sampai kalau ada terkadang orang memang kalau begitu nyenyaknya, biar orang berantem, bakal lay di samping dia, tetap dia tidur. Biar tanah goyang, tetap ngorok dia. Baik. Barakallahu fikum. Antum gue kasih bau, tanah goyang. Apa tanah goyang? Nganeng kasih wempak kita. Baik. Barakallahu fikum. Sebagian orang demikian keadaannya. Baik, pendengarannya memang hilang ketika dia tidur. Tapi ada juga orang sama seperti tidurnya burung. Tahu tidurnya burung? Baik. Goyang sedikit, buka mata. Baik. Atau melihat burung, berarti ada burung. Baik, kecuali kalau orang kampungan tuh. Kalau malam-malam, barakallahu fikum, tidur di dahan-dahan. Baik, kalau angin kencang dia barakallahu fikum buka mata sedikit, tidur lagi. Burung-burung kecil barakallahu fikum gampang terjaga, dan di pagi hari sebelum terbitnya matahari mereka pun sudah bangun, sudah berkicau. Baik, burung-burung ini masya Allah, coba perhatikan di waktu subuh. Baik, burung itu sudah berkicau. Mereka sudah bangun menyongsong kehidupannya. Kata Rasul, kata Abu Talha, siapa namanya Abu Talha? Zaid bin. Siapa? Abu Yusuf, Zaid bin Zahal, apa hubungannya dengan Anas yang meriwayatkan hadisnya Abu Talha? Ayah tirinya Anas. Ayahnya Anas sendiri bagaimana kabarnya? Namanya siapa? Namanya Malik, barakallahu fikum. Mati musyrik dia, barakallahu fikum. Mati musyrik. Baik. Zaid bin Sahal Al-Ansari mengatakan berkali-kali jatuh dari tanganku pedang karena kantuk yang sangat. Qala rahimahullahu ta'ala babun laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba 'alayhim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Qala Umayr wa Thabit an Anas shujja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud fa qala kayfa yublihu qaumun shajju nabiyahum fa nazarat laysa laka min al-amri shay'. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala laysa laka min al-amri shay', bukan urusanmu tentang masalah hidayah dan bukan hidayah wahai Muhammad, wahai Rasul. Aw yatuba alaihim, atau Allah Subhanahu wa taala memberi taubat kepada mereka. Aw yu'adzibahum, atau Allah akan mengazab mereka. Fa innahum zalimun, karena mereka memang adalah orang-orang zalim. Qala Humaid wa Thabit an Anas shajja Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud fa qala kayfa yuflihu qaumun shajju nabiyahum. Kata Rasulullah SAW, bagaimana bisa beruntung satu kaum kalau mereka melukai nabi mereka? Panazalat, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala laisa laka min al-amri shay'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibuhum fa innahum zalimun. Di sini barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka, artinya beliau tidak kebal. Paham? Jadi orang ikut berperang bukan mandi kabal. Baik. Karena kebal ini barakallahu fikum. Baik. Yang dipelajari oleh orang-orang adalah syirkum billahi subhanahu wa ta'ala. Kesyirikan. Baik. Orang bisa kebal karena ada amalan-amalan syirkiah yang dia lakukan. Sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, dia telah melakukannya. Boleh jadi dia disuruh potong ayam. Ya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, wa hadza syirkum billahi subhanahu wa taala. Atau amalan-amalan kufur. Baik. Amalan-amalan kufur. Ilmu-ilmu kebal ini. Ilmu syaitan. Ada amalan-amalan tertentu yang diamalkan oleh seorang sehingga dia kebal, tidak mempan dengan bacokan. Baik. Apakah itu amalan kufriyah? Disuruh membaca mantra-mantra tertentu yang dia sendiri tidak tahu artinya mantra itu apa. Boleh jadi itu panggilan-panggilan untuk nama-nama syaitan. Atau amalan-amalan kufur berupa menulis firman Allah Subhanahu wa taala dengan tinta najis, atau membolak-balikkan firman Allah Subhanahu wa taala yang di depan dikebelakangkan, di belakang dikedepankan, atau diselip di setiap beberapa ayat itu ada kata-kata yang dia tidak tahu artinya apa. Dan seterusnya barakallahu fikum. Atau dia diperintahkan untuk menginjak al-mushaf. Dan ini semua perkara-perkara yang biasanya diperintahkan oleh dukun untuk diamalkan oleh seseorang sehingga dia menjadi kebal. Atau ilmu-ilmu yang lainnya barakallahu fikum. ada syirkun wa kufru billah, karena ini termasuk muamalah dengan syaitan. Muamalah dengan syaitan. Lah kalau dia kebal, ada orang kebal ikut perang, ya bagaimana dia mau mati syahid? Baik. Bagaimana dia mati syahid? Kebal. Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terluka. Di sini katakan, ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kala yawma Uhud wa huwa yaslutu dam an wajhi kaifa yublihu qawmun shajju nabiyahum wa kasaru rubaiyatahu wa admau wajhahu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan menyeka darah dari wajah beliau, beliau mengatakan kaifa yublihu qawmun shajju nabiyahum, bagaimana bisa beruntung suatu kaum yang telah melukai nabinya dan mematahkan gigi depannya. Dan ademau wajah, menjadikan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terluka. Fasallallahu azza wajalla laisa laka minal amri syai. Itu bukan urusanmu wahai Rasul. Urusan hidayah, azab atau barakallahu fikum, ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan urusan engkau. Urusan engkau adalah ad-da'wah ila Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Wa dzakara Ibnu Hisham fi hadits Abi Sa'id Al-Khudri anna Utbah bin Abi Waqqas huwa alladhi kasara ruba'iyata an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Utbah bin Abi Waqqas dia inilah yang mematahkan ruba'iyah. Ruba'iyah ini di gigi depan ini yang paling besar ini, yang di depan itu ruba'iyah. Di atas bawah. Ruba'iyah Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sufla, bagian di bawah. Kedua di atas dan di bawah namanya ruba'iyah. Yang paling di tengah-tengah ini, paling di muka. Patah gigi apa namanya? Ya, di depan. Baik. Bagian bawahnya as-sufla wa juriha syafatuhu sufla, dan robek, terluka bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling di bawah. Yang dibawa. Wa Abdullah bin Shihab Az-Zuhri huwa alladhi shajjahu fi jabhatihi. Dan Abdullah bin Shihab Az-Zuhri, dia inilah yang melukai bagian jabhah, bagian jidat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abdullah bin Qani'ah jarahu fi wajnatihi pada khalat halqatani min halqil migfari fi wajnatihi. Wajnah mati macam sini. Sini. Apa wajnah? Posisi di mana wajnah ini? Sampai barakallahu fikum, tebasan pedang itu memasukkan berapa rantai ke dalam daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa ini kan baju besi itu kan jalinan rantai kan, barakallahu fikum, jalinan apa namanya, halqa ini rantai apa namanya, gelang ya, itu gelang yang dijalin antara satu dengan yang lainnya, ini yang sampai masuk ke wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wadallah Ibnu Kami'ah jarahu fi wajnati pada halqatani min hullatil migfar, berarti bagian sini. Fi wajnati wa anna Malik ibn Sinan masaddama min wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma izdaradahu fa qala lan tumsik an-nar, lan tamassak an-nar. Baik. Kemudian Malik ibn Sinan masaddama min wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menghisap dari luka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darah, barakallahu fikum, agar supaya bekas luka itu tidak tertinggal padanya mungkin racun, sayf, mungkin ada sesuatu yang membahayakan. Karena pedang barakal di zaman dahulu kala bukan cuma sekedar ketajamannya. Terkadang mereka apa? Mereka rendam dengan apa? Dengan racun. Begitu mereka mengiris, kalau tidak mati pada saat itu juga mati karena racun yang dia bawa, bekas irisan pedang tersebut. Kalau tidak segera di barakallahu fikum, kalau tidak segera diobati, seperti yang telah melukai Muawiyah karena di zaman Ali bin Abi Thalib, Amr bin As dengan Muawiyah, ini ada tiga khawarij barakallahu fikum yang sepakat untuk membunuh tiga tokoh sahabat ini. Karena mereka menganggap bahwa ini tokoh-tokoh kekufuran dan biang dari kericuhan yang ada, sehingga terjadi peperangan besar sama kaum muslimin. Sehingga ini orang tiga harus dimatikan menurut mereka. Dan mereka menganggap mematikan, membunuh tiga orang ini adalah pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikiranya dengan matinya tiga orang ini selesai urusan dan tidak lagi masalah. La haula illa billah. Lalu ternyata Sayyid Ali bin Abi Thalib hanya 3 hari setelah itu meninggal dunia, atau beberapa hari setelahnya. Sayyid Amr bin As tidak sempat kena pedang karena ia menggantikannya wakilnya karena dia sakit. Muawiyah barakallahu fikum yang kena pedang bagian belakangnya. Bagian belakangnya ternyata pedang itu adalah pedang yang sudah dilumuri dengan apa? Racun. Sayyid segera dibawakan tabib. Sayyid kata tabib, bisa insyaallah ya Amirah, ini kita obati sakitmu ini dan racun bisa kita hilangkan, akan tetapi resikonya engkau tidak bisa lagi punya anak. Resikonya engkau tidak lagi bisa punya anak, boleh jadi impoten dia, tidak lagi syahwatnya, karena kerasnya obat yang akan dipakai untuk membunuh racun. Ya kira-kira demikian lah barakallahu fikum. Yang jelas resikonya ini, engkau tidak bakal punya anak lagi. Kata Muawiyah, adapun masalah anak, alhamdulillah saya sudah punya banyak anak, obati saja. Walillahilham, sembuh dia. Baik. Maka sahabat inilah yang mengisap darah dari lukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah lan tamassakan nar, engkau tidak akan disentuh oleh api neraka. Berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, fama haristu ala qatli rajulin qat hirfi ala qatli akhi Utbah bin Abi Waqqas lamma sana'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku tidak pernah semangat untuk membunuh seseorang lebih semangatku untuk membunuh adikku sendiri atau saudaraku sendiri, Utbah bin Abi Waqqas, karena dialah yang melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaranya, barakallahu fikum. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Satunya beriman dengan keimanan yang sangat kuat, satunya dalam kondisi kafir waliyad billah. Di riwayat yang lain, Ramah Abdullah bin Qani'ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud fasyajja wajhahu wa kasara ruba'iyatahu. Baik. Ramah melemparnya dengan tombak mungkin atau pemanahnya, melukai wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mematahkan gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil Abdullah bin Qani'ah mengatakan, "Khudha wa ana ibnu Qani'ah." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yamsahu dama an wajhi, "Ma laka aqma'aka Allah?" Baik. Ada apa dengan engkau wahai Abdullah? Aqma'aka Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan engkau. Fa sallallahu alaihi taisun taisu jabal falam yazal yantahu hatta qata'ahu qit'atan qit'atan. Fa sallallahu alaihi taisu jabal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim kambing gunung kambing gunung atau betul kambing gunung yang panjang tanduknya ini, tinggi sejabal. Paling jazal yang tahuhu, maka terus menerus Abdullah bin Kami'ah, Abdullah bin Kami'ah ini dicabik-cabik oleh oleh kambing ini sampai dia kuti'at kit'atan kit'atan, kata ahu kit'atan kita, sampai betul-betul terpisah-pisah. Pelajaran barakallahu fikum. Pelajaran, dan semua pengalaman-pengalaman yang kita alami adalah pelajaran untuk kita lebih baik di masa-masa yang akan datang. Apapun, siapapun kita, usaha apapun yang kita tekuni, apakah itu dari urusan dunia kita, urusan akhirat kita, agama kita, barakallahu fikum. Ada permasalahan yang muncul, kita jadikan pelajaran kalau memang itu adalah satu kesalahan. Sebagaimana kata Rasulullah, yuldagu mu'min min juhrin wahidin marratain. Tidak pantas bagi seorang mukmin untuk disengat oleh kalajengking dua kali dari satu lubang yang sama. Kalau Anda sudah disengat satu kali, dan jangan lagi Anda disengat untuk kedua kalinya. Pelajaran. Pokoknya itu sudah wanti-wanti. Pokoknya itu lubang itu sangat bahaya di situ. Barakallahu fikum. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. Ini barakallahu fikum. Ini dulunya. Qunut nazilah. Kita sudah pelajari barakallahu fikum tentang masalah kunut yang ada di subuh. Tidak sah periwayatan bahwa itu adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut subuh. Yang adalah kunut witir. Barakallahu fikum, dan kunut nazilah. Yang ada cuma kunut nazilah dan kunut witir. Qala rahimahullahu ta'ala wa anna Hanzalah ibn Abi Sufyan qala sami'tu Salim ibn Abdullah yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ala Safwan ibn Umayyah wa Suhail ibn Amr wal Harith ibn Hisham panazalat laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Kita cukupkan sampai sini, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.